Ringan tandu betang kan tersa kelinya uga manis na geluk indah Sumatera di seruena sejarah na ampunan di berusunda olah min kerara sumpah langa dia tu kenam mateku singana Terima kasih.